Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan fikih yang diambil dari kitab Minhajus Salikin, dan kita akan langsung masuk ke kitab Taharah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kitab Taharah, kitab penjelasan tentang taharah atau bersuci. Di sini beliau muallif rahimahullah ta'ala memberikan mukaddimah yang sangat panjang berkaitan dengan taharah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulullah. Wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan pergi haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, fa syahadatu an la ilaha illallah, maka adapun syahadat la ilaha illallah, ilmu al-abdi wa i'tiqaduhu wa iltizamuhu annahu la yastahiqqu al-uluhiyyah wal-'ubudiyyah illallah. Illallah wahdah la syarika lah. Maknanya adalah persaksian bahwasanya apa, persaksian la ilaha illallah, maknanya adalah seorang hamba mengetahui dan meyakini dan iltizam. Iltizam ini kokoh, siap menerima konsekuensi. Apa? Annahu la yastahiqul uluhiyah wal ubudiyah, bahwasanya tidak ada yang berhak mendapatkan peribadatan dan penyembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Saya kamu duduk. Fayujibu dhalika ala al-abdi, maka diwajibkan hal tersebut terhadap seorang hamba. Ikhlasu jami'id din lillahi ta'ala, mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah semata. Wa antakuna ibadatuhu al-zahirah wal-batinah kullaha na'am kulluha lillahi wahdah. Dan hendaklah ibadahnya, baik yang zahir ataupun yang batin, seluruhnya hanya untuk Allah semata. Wa alla yushriku bihi syai'a fi jami' umurid din. Dan tidak berbuat syirik. Ya, seorang hamba ini tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun pada seluruh aspek-aspek agama. Wahada aslu dinin. Wahada aslun. Wa hada aslu dini jami'il mursalin wa atba'ihim. Dan ini merupakan pokok dasar agamanya seluruh para rasul dan para pengikutnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu dari para rasul atau berupa rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Qala rahimahullah ta'ala, wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ayya'taqid al-'abdu, seorang hamba meyakini, anna Allah arsala Muhammadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila jami'i thaqalain, diutus ke seluruh thaqalain. Apa thaqalain itu? Al-insi wal jin, yaitu manusia dan jin. Kenapa disebut thaqalain? Berasal dari kata siqal, ya. Siqal adalah artinya berat. Maksudnya adalah dua makhluk yang dibebani apa? Syariat, ya, dua makhluk yang dibebani syariat, yaitu jin dan manusia. Basyiran wa nadhira, yang beliau ini sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Yad'uhum ila tauhidillah. Yad'uhum, mengajak mereka, ila tauhidillahi wa ta'atih, untuk mentauhidkan Allah dan mentaati Allah. Bitasdiki khabarihi, dan juga dengan membenarkan khabarnya. Wa imtithali amrihi, dan melaksanakan perintahnya. Wa ijtinabi nahyihi, dan menjauhi larangannya. Wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil imani bihi wa ta'atihi. Bahwasanya tidak ada kebahagiaan dan kebaikan, ya, bagi seseorang fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, illa bil imani bihi wa ta'atihi, kecuali beriman kepadanya dan mentaatinya. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nafsi wal waladi wan nasi ajma'in. Bahwasanya wajib mendahulukan kecintaan terhadap dirinya, yaitu terhadap Rasulullah, di atas kecintaan terhadap dirinya dan anaknya dan manusia secara umum, ya, seluruhnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Umar ibn Khattab, ya, yang dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau itu lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali aku. Kecuali aku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu, tetapi engkau mencintai aku, mencintai, maksudnya Rasulullah, ya, mencintai Rasulullah hatta, atau melebihi dari segalanya hatta diriku, ya, hatta Umar. Kemudian Umar mengatakan seperti itu, engkau lebih aku cintai dari seluruh makhluk, seluruh manusia, sampai diriku. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, maksudnya baru sekarang itulah kecintaan yang sebenarnya. Nah, wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengokohkannya bil mu'jizat, dengan beberapa mu'jizat. Addala ala risalatih, yang menunjukkan kepada risalahnya. Wa bima habalahu Allahu alaihi wa bima jabalahu Allahu alaihi minal ulumil kamilah. Dan disebabkan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya, berikan kepadanya berupa ilmu-ilmu yang sempurna. Ya. Wal akhlaqil aliyah, dan akhlak yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, membawa risalah yaitu dengan mukjizat supaya orang lain beriman. Selain itu pula Allah Subhanahu wa taala membekalinya dengan ilmu-ilmu yang sempurna dan akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Wa bima istamala alaihi dinuhu minal huda war rahmah wal haq. Dan juga dikuatkan dengan yang terkandung di dalam agama ini, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah, berupa petunjuk, rahmat, dan kebenaran. Terkandung di dalam Islam ini adalah huda, petunjuk, rahmah, dan al-haq, kebenaran. Wal masalih diniyah, wal masalih diniyah, wa dunyawiyah. Dan terdapat pula di dalamnya kemaslahatan, kebaikan untuk manusia di dunia ataupun di, atau kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Nah, ini mukaddimah beliau rahimahullah ta'ala berkaitan pembahasan tentang at-taharah. Kita lanjutkan. Wa ayatuhu al-kubra hadal Qur'an, hadal Qur'anul azim bima fihi minal haqi fil akhbari wal amri wal nahi wallahu a'lam. Dan di antara tanda-tanda atau mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita yaitu Quran yang agung ini. Bima fihi minal haq, yang terkandung di dalamnya kebenaran. Fil akhbar, baik itu tentang kabarnya, khabar-khabar yang ada dalam Al-Qur'an menceritakan tentang kisah kaum-kaum terdahulu. Ya, wal amri wan nahi, yang terdapat di dalamnya pula perintah dan larangan. Wallahu a'lam. Qala al-muallif rahimahullah taala faslun. Fasal. Ini beliau baru memulai ke pembahasan fikih. Ya. Fasal fil miyah. Pembahasan tentang air. Pembahasan tentang air. Di kitab-kitab fikih hampir seluruhnya, ya, memulai pembahasan fikihnya itu dengan pembahasan air. Karena pembahasan air ini menyangkut beberapa ibadah yang lainnya. Maka di sini muallif rahimahullah taala, wa amma shalatu, maka ada pun salat. Falaha syurutun, maka salat ini memiliki beberapa syarat. Tataqaddamu 'alaiha, yang mendahului atau mendahului pembahasannya tentang salat. Faminha, di antaranya at-taharah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salatu, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat bighairi tahurin, tanpa bersuci. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faman lam yatatahhar minal hadatsil akbar wal asghar, maka barang siapa yang tidak bersuci dari hadas besar ataupun hadas asghar, wan najasah, dan tidak bersuci dari najasah, dari najis, Fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Artinya sholatnya tidak sah. Wa taharatu naw'an, dan bersuci ini ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, at-taharatu bilma, bersuci dengan air. Wahiyal asal, dan ini adalah yang asalnya, pokok. Asal bersuci itu dengan air. Di sini mu'alif tidak menyebutkan yang keduanya. Bersuci yang kedua yaitu dengan selain air. Ya. Dengan selain air. Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri. Untuk pembahasan air, sedikit kita terangkan dari kitab lain atau dari catatan yang ana catat. Bahwasanya tentang pembahasan air ini ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama. Bahwasanya air ini terbagi dua menurut pendapat yang rajih. Bahwasanya air ini terbagi dua menurut pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat. Pertama, air yang suci. Air yang suci. Dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Sering disebut tahirun mutahhirun. Ya, sering disebut tahirun mutahhirun. Kalau bahasa Qur'annya, air tahur. Ya. Disebutkan dalam ayat, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci. Maksudnya, tahura di sini adalah suci mensucikan. Apa maksudnya suci mensucikan? Apa yang maksud suci mensucikan? Yaitu air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nanti kita akan sebutkan macam-macamnya. Ya. Kemudian yang kedua, macam air yang kedua adalah air yang najis. Ya, air yang najis. Yang kedua adalah air yang najis. Air yang najis ini jelas, ya, tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. yaitu air yang berubah. Ya. Yaitu air yang berubah baunya, warnanya, dan rasanya. Karena tercampur najis. Artinya, baunya, warnanya, atau rasanya berubah karena najis tersebut yang tercampur. Kenapa dikatakan yang tercampur? Karena disebutkan dalam hadis itu, yaitu apabila air yang bercampur dengan najis. Karena apabila air tersebut berubah dikarenakan mujawirah. Mujawirah itu berdekatan. Ya. Berdekatan dengan najis, tidak bercampur, ya. Tidak bercampur. Apakah itu najis? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Jika sumur dia ini misalkan di sebelah 5 meter ya, di sampingnya ini setiteng. Kemudian air apa? Air sumurnya berbau, misalkan ada bau kotoran. Apakah najis? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kecuali ada indikasi bercampur, ya. Kecuali ada indikasi bercampur. Tapi apabila tidak ada, misalkan tidak mengalir, tidak ada aliran dari setiteng ke sumur tersebut, maka apa? Hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Nah, kalau hadis apa kalau air ini suci, ya berarti boleh untuk bersuci, ya, boleh untuk bersuci. Jadi intinya, apabila najis tersebut bercampur, ya, bercampur kemudian berubah warnanya, baunya dan rasanya, ya, maksudnya dengan bau najis, ya, atau warna najis atau rasa najis, nah maka air tersebut air yang najis, ya, air yang najis. Baik itu air tersebut dikenal dengan air yang sedikit ataupun air yang banyak. Di sini para ulama, sebagian ulama ada yang membagi air ini, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit itu berapa? Air sedikit itu air yang di bawah 2 kulah. Air yang banyak itu air yang di atas 2 kulah. Ya. Air yang di atas 2 kulah. Turun-turun. Oh, kaca. Tajib. Duduklah. Nanti insya Allah, karena di sini di tempat yang lain ini catatannya, ada catatan yaitu tentang ukuran air 2 kulah dan air yang di atas 2 kulah. 6. Kembali ya, pembahasan tentang air, bahwasanya air ini terbagi dua, air yang suci dan air yang najis. Ini adalah pendapat yang kuat, ya. Ini adalah pendapat yang kuat bahwasanya air ini terbagi dua, air yang suci dan air yang najis. Ini dalam pembahasan apa? Pembahasan kitab Thaharah, ya. Dalam pembahasan kitab Thaharah, yaitu kitab bersuci. Nah, di sana ada yang disebut dengan air thahir ghair mutahhir. Air suci. Itu kan yang pertama apa di sana ada yang membagi atau menambahkan yaitu air tohir ghair mutohir. Air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tetapi tidak bisa untuk digunakan bersuci. Apa contohnya? Air kopi, air teh, air jus. Nah, walaupun pada hakikatnya, ya, pada hakikatnya air ini sudah tidak disebut air, ya. Air yang disebutkan ini sudah tidak disebut air. Orang bilang pasti minta jus, ya, minta jus, buatkan jus. Mintakan buatkan kopi, ya. Buatkan teh. Kan seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan memang air tersebut sudah tidak teranggap sebagai air, ya. Tidak teranggap sebagai air karena kenapa? Memang sudah penyebutannya sudah berbeda, ya. Walaupun memang bahan dasarnya dari air, ya. Bahan dasarnya dari air. Yang intinya para ulama menjelaskan selama air tersebut tidak keluar dari penyebutannya sebagai air, ya. Berubah menjadi penyebutan misalkan susu, ya, kopi. Selama tidak berubah, maka air tersebut masuk ke kategori yang pertama, yaitu tohir mutahhir. Contohnya apa? Contohnya seperti air yang bercampur dengan sider. Ya, air yang bercampur dengan sider. Yang tentunya air tersebut tidak berpindah, ya, namanya dari jadi sider, ya. Tidak berpindah tapi masih disebut air. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika apa? Ketika memandikan mayat, ya, mayit, ketika memandikan mayit. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jadikanlah di akhirnya ini apa? Dicampur dengan apa? Sider atau syai'an min kafur atau sedikit dari kafur. Kafur ini sejenis minyak, ya, sejenis minyak wangi. Jadi dicampur airnya dengan sidir atau minyak wangi untuk membandingkan apa? Membandingkan mayat jenazah, ya, mungkin jenazah. Hal ini menunjukkan bahwasanya air tersebut masih dianggap apa? Suci mensucikan, ya, menunjukkan air tersebut suci mensucikan. Kalau tidak mensucikan, maka tidak boleh digunakan apa? Tidak boleh untuk memandikan jenazah, ya, tidak boleh digunakan untuk memandikan jenazah karena memandikan jenazah adalah ibadah masuk dari toharah, bersuci. Dan bersuci ini harus menggunakan air suci dan mensucikan. Nah. Jadi intinya kalau kalau air ini bercampur dengan apa? Dengan benda-benda, ya, benda-benda seperti tadi sider atau minyak atau sabun, ya, misalkan selama air tersebut tidak didominasi dengan apa benda tersebut, maka air tersebut boleh digunakan bersuci, ya. Air tersebut boleh digunakan bersuci. Sehingga pada hakikatnya pembahasan yang tadi yaitu air suci dan tidak mensucikan, tohir wa mutahhir, sebenarnya ini tidak dibahas dalam kitab thaharah, ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan kitab thaharah gitu. Tetapi sebagai apa? Tambahan pengetahuan. Dan juga di kitab-kitab lain, ya, di kitab-kitab lain disebutkan memang, ya. Pembagian ini disebutkan. Ada yang disebut dengan thahir wa mutahhir. Contohnya air teh. Air teh ini bersih tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Walaupun ini bukan disebut air sebenarnya, ya. Sudah jadi teh, ya. Sudah jadi kopi dan yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya sebagai tambahan pengetahuan, ada yang disebut dengan air musta'mal. Ya, ada yang disebut dengan air musta'mal. Sebagian madhab seperti Syafi'iyah itu membagi air ditambah dengan air musta'mal. Ya, selain tadi yang disebutkan, ya, selain yang tadi tiga disebutkan, itu mereka menambahkan air musta'mal. Apakah ada dalam Islam air musta'mal? Yang sebelumnya apa itu air musta'mal? Air musta'mal itu adalah air yang bekas digunakan untuk bersuci. Ya. Air yang digunakan bekas bersuci. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau menurut madhab Syafi'iyah, air musta'mal itu adalah air yang tidak boleh untuk bersuci. Ya. Air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Seperti air bekas berwudu, ya. Seorang berwudu, kemudian airnya jatuh di bak atau di ember, ya. Nah, apakah yang air yang jatuh di ember itu boleh digunakan bersuci atau tidak? Kalau menurut mazhab ini tidak boleh. Air musta'mal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi pendapat yang kuat, ya, air musta'mal ini pada dasarnya adalah sama dengan air yang sebelumnya, yaitu air suci mensucikan. Ya, suci mensucikan. Jadi ketika sebelumnya dipakai berwudu karena suci mensucikan, maka setelahnya pun sama. Ya, setelahnya pun sama. Ini secara asal. Dalilnya mana? Dalilnya banyak. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, ya. Setelah itu para sahabat berebut dengan apa? Bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini dilihat dari dua hal. Hal yang pertama memang mencari tabarruk, barokah dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah bahwasanya air bekas wudu itu boleh digunakan untuk berwudu. Ya. Air bekas berwudu boleh digunakan untuk berwudu. Nah, ini adalah pendapat yang kuat bahwasanya air musta'mal itu boleh digunakan untuk bersuci kembali. Nah. Tetapi di sini apabila kita rinci, air musta'mal ini ada dua. Ya. Air musta'mal, musta'mal itu bekas dipakai. Air musta'mal yaitu air yang bekas dipakai untuk bersuci, berwudu atau yang semisalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, air musta'mal yang digunakan untuk mencuci najis. Ya kan? Bersuci juga kan itu najis, membersihkan najis. Adapun yang pertama yaitu air yang bekas digunakan untuk bersuci seperti wudu atau mandi atau yang semisalnya, maka tentunya airnya tidak kotor dan tidak najis, sehingga boleh digunakan, ya, sehingga boleh digunakan untuk bersuci kembali. Di antaranya seperti contoh yang tadi yang pertama, wudu, ya, para sahabat berebut dengan wudu Rasulullah, dan juga dalam hadis lain seperti Aisyah dan Rasulullah, ya, ataupun yang lainnya dari istri Rasulullah itu melakukan apa, mandi bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya cipratan air bekas mandi itu kan jatuh lagi ke bak, ya. Nah, kemudian ataupun yang kedua yaitu air yang apa bekas digunakan untuk apa, membersihkan najis. Maka hal ini secara hukum ya, dilihat dari dua hal, berubah atau tidak, ya, berubah atau tidak. Jika berubah, apanya? Seperti tadi disebutkan, berubah apanya? Baunya, warnanya, dan rasanya, ya, karena najis tersebut, ya, maka air tersebut berarti air najis, ya. Maka air tersebut air najis. Nah, jika tidak berubah, maka air tersebut air yang suci, ya. Maka air tersebut air yang suci. Ini kita bicara tentang hukum, ya. Kalau misalkan jijik ya beda lagi. Ya, kalau misalkan jijik ya beda lagi. Tapi masalah hukum, air tersebut adalah air yang suci. Terutama ketika apa? Ketika di saat tidak ada air, kepepet, ya. Bisa enggak terjadi? Bisa. Di perumahan tuh bisa. Mati air, kemudian pump-nya juga mati, ya. Tidak ada air kecuali air sisaan itu, misalkan. Ya sudah, ketika hukumnya dilihat tidak apa? Tidak berubah baunya dan rasanya, sudah bisa digunakan untuk berwudu. Iya, bersuci. Nah, itu. Ya. Ya tentunya ketika apa yang ketika banyak air, ya kita bisa memilih air yang lebih apa? Lebih meyakinkan, bersih, lebih bersih. Nah. Nah. Itu adalah pembagian air, ya, pembagian air yang tadi disebutkan secara global dan pendapat yang kuat, yang rajih bahwasanya air itu ada dua, air suci dan air yang najis, ya, air yang suci dan air yang najis. Air yang suci itu ada air yang bisa untuk bersuci, ya. Ya, air yang najis ya tadi, air yang berubah dikarenakan bercampur dengan najis, baik itu baunya, warnanya, atau rasanya. Adapun apabila hanya sekedar berdekatan, ya, berdekatan dengan najis, ya, dengan bangkai misalkan, ya, dengan bangkai, ada bangkai misalkan ada 2 meter, terus kemudian di sini ada sungai atau yang misalnya, kemudian sungainya agak bau misalkan, maka tidak menjadikan sungai tersebut atau kolam tersebut najis, ya, tetap suci. Ya. Kenapa? Karena tidak bercampur dengan najis. Dan ini dinukil ijma oleh para ulama bahwasanya apabila air tersebut itu memiliki bau, ya, memiliki bau najis, tetapi tidak bercampur dengan najis, hanya sekedar berdekatan. Kalau bahasa fikihnya itu mujawiroh, ya. Mujawirah, berdekatan dengan najis, maka itu tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh. Nah, kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis air yang suci. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan, فَقُلُّ مَاِنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَا. Maka setiap air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit. Hujan. Salju. Ya, atau yang semisalnya es. Kadang ada hujan es ya. Itu semuanya suci. Boleh untuk bersuci. Audaba'un minal ardi. Atau mata air yang muncul dari bumi. Mata air. Ini bisa berupa sumur. Atau mata air yang mengalir begitu saja. Seperti air terjun ya. Fahuwa tahurun. Maka air-air tersebut itu tahur, suci, mensucikan. Yutahhiru minal ahdasi wal akhbath. Yang bisa mensucikan dari hadas. Wal akhbath dan dari khabath. Khabath itu najis. Ya, khabath itu najis. Walau taghayyara, walaupun air tersebut berubah launuhu, warnanya, au ta'muhu atau rasanya, au rihuhu atau baunya, bisyai'in tahirin, dengan sesuatu atau benda yang suci. Artinya, jika air-air yang disebutkan ini, yaitu air hujan, ya, air turun dari langit, bisa hujan, air salju, air apa, es, ya, yang turun dari langit, atau air sumur, ya, sungai, atau yang semisalnya yang muncul dari bumi. Apabila berubah, ya, apabila berubah dengan sesuatu yang suci, baik itu warnanya, misalkan jadi hijau, ya, atau jadi coklat, atau baunya, bau daun misalkan ya, atau bau ini, bau lumpur misalkan, ya, tapi suci, atau rasanya, maka itu tetap suci, mensucikan, ya, boleh untuk bersuci, ya, walaupun berubah, ya, walaupun berubah. Selama itu apa? Dianggap sebagai air. Ya. Dianggap sebagai air. Berbeda tadi, pembahasan yang tadi. Yang tadi seperti air teh, ya, air susu, air kopi itu sudah tidak dimutlakan sebagai air. Karena sudah penamaannya sudah berbeda. Ya. Penamaannya sudah berbeda. Gitu. Walaupun dasar, ya, dasar pembuatannya dari air. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan, dan tidak ada yang membuatnya najis. Ya. Artinya selama ya air tersebut tidak bercampur dengan benda najis dan berubah karena najis tersebut, maka hukumnya air tersebut sudah adalah air tahirun mutahhir. Air suci dan mensucikan. Nah, air suci dan mensucikan. Makanya di sini beliau mengatakan, fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najasun yajibu ijtinabuhu. Ya. Dan jika salah satu sifatnya berubah, ya. Ya tadi warnanya, baunya dan rasanya. Binajasatin, dikarenakan najis, fahuwa najasun, maka air tersebut adalah air najis. Yajibu ijtinabuhu, wajib dijauhi. ya, wajib untuk menjauhinya. Dibuang dan semisalnya. Nah, insyaallah di sini beliau selesai membahas tentang permasalahan air, ya, pembahasan tentang air. Nanti insyaallah beliau akan membahas pembahasan tentang najis. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.